Yohanes Hondongam 10. Anamane makada puan Yesus nawa. Setongan-tongan na, maka den tahun teka ibebe bala domba tak mula tama bakbana, tau ya to opak boko na pehampo. Sapu to mula bakba, yan to tung kambi domba. Indo to manjaga bakba lontung kayan ni bakba, anana tuhu inggan na dombana na pehingi gamahanna. Natambay si mesa-mesa sangan na, ana napasolay mesubum. Puhay to napasuna sa ninggan na dombana, yan na yulangan mindo to makambi melao. Mentuhu asan duka dombana, akan ay sami gamahan na. Maka den tau senga untambai, lasangin mo kong tuhu i, sapu lumumpak mandi lao na pelei, akatak na isang gamahan na. Pehapangan niya to na tulak po Yesus lako indo to ilang kakalibuan na parisi, sapu taain isang na pekalimbasam. Nasuhu makada pole puang Yesus nawa. Setongan-tongan na, kaun to bakbana bala domba. Inggan na to sulim pendilo ya, yan to pak boko na pehampo. Sapo indo dombaku, tak na aku na pehingi pak kadanna. Kaun to indo bakba, menamen na mulai ya mentama, tau ya to ola salama. Labeba un mentama an namis suwum, an naulam biong yang kehumpu. Sapo pak boko, anggan tia sulim maboko, papate anan naman talangam. Anna kau-kau, sule anna malau lambi katuah hupatau sanda silapi. Kaun to o tomak kambi mapia. Mesa tomak kambi mapia, aho umpebeng kalena dipatei anna mala tubo dombana. Anna tomo saho ya, taya tomak kambi tongan anna taya puana indo domba. Dadi makak muita sule lolok topeande, ya tapakumon dalau umpelei indo domba, nasuhun nasakka anak napatisehan no lolo topian de indo dombana. Lek baya lumumpak mahea indo tomosaho, aka anggaya sahona napikki. Taun posamelea na taun Japan indo domba ya to'o. Kaun to tomak kambik mapia. Umba susi nesan na ambeku anak kau muissan ambeku, susin to duka kuissan ninggan na dombaku, anak nesan nak duka. Anak ahwa umpebe engkaleku dipatei, anak malah tubo dombaku. Tempi duka domba sengak kuampuam, sapok taya sabawangan na indo domba ilang pak kambisangku temo. Lapahal lu duka ku bawa tamak pak kambisangku. Analanis sanduka gamahangku, lambi inggan na domba, lamak mesa na kambi, mesa tomak kambi. Nakamaseye ambeku, akalompo pepateyak kaleku, anamala ku lambi sule katuangku. Tak den tau malam pateyak, kita yai pa elokku. Lampeben nak kaleku dipatei, akasituhu umpa elokku. Kau kuasa umbehu kaleku dipatei, anna kuasa duka lompatuo sule kaleku. Yanto pengkehangan na benna ambeku laku keha. Tapa namak kada susi puang Yesus, ya si pengka-pengkau nindo to Yahudi. Buda tau mu uai. Na pentamai setan na natata. Daun pehinyi ya. Sapa den duka mu uai? Tak tia susi tulak na to na pentamai setan. Lama lah haka tia setan numpu paita to buta. Lesu ya to'o, dipakahua undio Yerusalem na lokasalew sihoi sule banua debata. Eta to'o waktu kamadingingam. Masa ni melau puang Yesus mula tadok salomu ilam banua debata, ya sulembu dato kasalena to Yahudi ulebwe. Ya makada nindo tau nawa, lapihan pisang amanin tulasan manapakan diona kalemu. Pandan yang kang kikon nindo to dilantik lame pasalama. Natimba puang Yesus nawa, Tuhan ku aku tulasa sapotai ungkata pak ya. Akan ganna indo kupugau ilasangan na ambeku, ya yantu sakbi idiona kaleku. Sapok tak ungkata pak ya, akatai ya kuak dombaku. Inggan na dombaku, umpehingi itulakku. Kuisan dombaku, anana tuhu ya. Laku bek katua sule lako salako lakona, anata ulamate. Tak de lama lamoi podolamesanu hapayak dombaku, ilamaili supalakku. Tak dem pada kasalena kuasana ambeku, anayan tumben nak dombaku. Tak dem moi podolamesa lamalo hapayak dombaku ilamaili supalak na ambeku. Kawan na ambeku, to mesakam. Napulalan to Yahudi mula pole umbatu lalu lebak puang Yesus. Sapo makada puang Yesus lakun do tau buda nawa. Puhan nak muita umpalaku ak buda pengkehangan mapia, indo puhan naswan na ambeku. Inggan na indo pengkehangannya to'o, umban na kawalan polalan na uleba ayak batu. Mentimba indo to Yahudi nawa, taya indo pengkehangan mapia umpogau na polalam laki leba iko batu, sapo akan teleko pangalata Allah, Akaiko, mesa ko duka hupatau biasa, yau sangai hako kalemu puang Allah Ta'ala. Natimba umpuang Yesus nawa. Puhasian tisuhak tulak na puang Allah Ta'ala ilas suhak pahintamu ak nawa. Iko-iko sangin dewata kuak duka. Inggan nendo puhat tisuhak ilam batakara dewata, ladak dakliu sule lako salako lakona. Dadi maka indo topuha untahima batakara dewata na sangai puang Allah Ta'ala dewata, ya akan namanya unten leko puang Allah Ta'ala, keku uai, anakna puang Allah Ta'ala. Aka kau tona pesaha ambeku, anana suak ta malino. Aka maka tak laku palako pengkehangan na ambeku, ya tak manggi ungkatappa ya. Sapok maka kupalako, ya tak malah talong katappa ya, aka indo pengkehaku. Moin na anata ya muaku ungkatappa ya, sapok lapahal ungkatappa inde pengkehaku. Laung katappa ya, anna malam isan na annang kaleso diwa, ambeku ilang kaleku, anna kau ilan na ambeku. Yana sandai polo lo sakka puang Yesus, sapo tapalek baung tasu ikalena. Menelek bawi puang Yesus lamba lewas salu Yordan, laku indo ngia sinonge Yohanes mantedo yolona, anna toh hoyeta. Ya budan tau sulem pelambi inawa. Apa na tak iya demesa tanda memang-memang na pukau Yohanes? Sapo inggan na indo kahakaha puha na tulak dionan de tau, apa na sangin tappa? Ya buda tau ngkatappai puang Yesus eta to'o.